بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السيسي yang keempat dari pembahasan kita mengkaji كتاب الأرجوزة المئية في ذكر حالي أشرف البرية كريا Al-Imam Al-Qadi Ibni Abil Izz Al-Hanafi Rahimahullahu Ta'ala. Baik, kita telah memasuki pembahasan tentang awal kerasulan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan beberapa peristiwa dan kejadian di awal kerasulan. Kemudian dari kejadian setelah itu, dan ini masih dari awal kerasulan hingga sebelum hijrah ke Madinah. Dari kejadian adalah hijrah para sahabat ke Habasyah. Ya. Di sini disebutkan oleh penulis kejadian hijrah ke Habasyah dua kali. Dan disebutkan peristiwa ini dan berapa orang dari sahabat yang melakukan hijrah tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa arba'un min an-nisa wa 12 min ar-rijal as-sahbi كل قد حجر إلى بلاد الحبش في خامس آم وفيه عاد ثم عاد لا ملام 3 هم و80 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. Ini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, jumlah sahabat yang hijrah. Jumlah sahabat dalam hijrah pertama ke Habasyah. Ini dijelaskan oleh penulis, kata beliau, arba'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar. 4 orang perempuan dan 12 orang laki-laki sahabat semuanya telah berhijrah. Iya. Jadi ini jumlah mereka yang berhijrah di hijrah yang pertama ke Habasyah. Ada 4 orang dari perempuan dan 12 orang dari laki-laki. Kullun qad hajar. Semuanya telah melakukan hijrah. Kemana? Ila biladil Hubsy fi khamis am. Ke negeri Habasyah pada tahun kelima. Maksudnya tahun kelima setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi. Iya. Ini hijrah Habasyah yang pertama. Kemudian disebutkan tentang hijrah kedua ke Habasyah. Tabliwa fihi adu, dan pada tahun itu pula mereka kembali lagi, itu kembali ke Mekah. Iya. Sehingga pada tahun kelima. Dan sebab kembalinya ke Mekah karena sampai kepada para sahabat berita bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam dan keadaan sudah menjadi lebih baik. Maka sebagian dari mereka pun kembali lagi ke Mekah. Iya, begitu mereka sampai ke Mekah atau mendekati ke Mekah, ternyata tampak bahwa perkara yang terjadi tidak seperti itu. Maka di antara mereka ada yang melanjutkan masuk ke Mekah, dan di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah. Maka ini kejadian kembali lagi ke Habasyah, yaitu disebut hijrah kedua ke Habasyah. Dikatakan summa adu lam lam. Kemudian kembali lagi ke Habasyah dan tidak ada celaan dalam perjalanan tersebut. Ya semuanya dalam kebaikan, dia hijrah dalam sebuah ibadah, dia balik lagi ke Mekah sesuai dengan berita yang sampai, kemudian balik kembali hijrah kedua, tetap dalam kebaikan, tidak ada celaan dalam hal tersebut. Dan penulis rahimahullah sebutkan jumlah yang ikut berhijrah di kali yang kedua di hijrah Habasyah, diterangkan jumlahnya 83 rajul, 3 orang ditambah 10 ditambah 80, jadi semuanya 83 orang lelaki. Wa ma'hum jama'atun hatta kamul, dan bersama mereka ada sekelompok orang lagi, satu jamaah, iya, satu kelompok lain, yaitu maksudnya dari para perempuan. Berapa jumlahnya? Wahunna ashrun wa thamanin, thumma qad, jumlahnya dari perempuan 18 orang, jadi 83 dari laki-laki dan 18 orang dari perempuan. Iya. Dan bait yang terakhir itu pembahasan yang lain. Thumma qad aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Kemudian pada tahun ke-6 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, maka Hamzah yang digelari Al-Asad, sang singa, beliau masuk ke dalam Islam. Iya. Jadi ini 3 peristiwa. Hijrah ke Habasyah yang pertama, hijrah Habasyah yang kedua, dan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kisah tentang hijrah Habasyah ini terjadi tatkala kaum muslimin terlalu banyak dizalimi dan mereka khawatir dari penyiksaan dan gangguan orang-orang kafir. Sementara jumlah orang-orang yang masuk Islam semakin banyak, mulai bertambah, semakin bertambah. Iya. Dan berbagai ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di antara ujian tersebut, atau beraneka ragam ujiannya, di antaranya ada yang dalam bentuk tashwih, diburukkan dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan umat Islam. Dituduhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dukun, kahin, majnun, orang gila, sebagai syair, penyair, sahir, tukang sihir. Iya. Dan berbagai tuduhan mereka tuduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Namun tuduhan-tuduhan tersebut Allah Subhanahu wa taala rubah jadi kebaikan. Karena beliau bernama Muhammad, walaupun selalu dicela, tetap saja beliau Muhammad terpuji di tengah manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhummunani mudhammaman wa ana Muhammadun." Mereka mencelaku sebagai seorang mudhammam, seorang yang dicela, sedangkan saya adalah Muhammad. Muhammad seorang yang terpuji. Iya. Itulah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan-lisan yang menjelekkan dan mereka sebarkan kalimat yang jelek tentang Nabi di Mekah maupun di luar Mekah, semua itu berubah menjadi kebaikan untuk umat Islam. Karena itu kata sebagian penyair bijaksana, "Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi." Kalau Allah menghendaki tersebarnya keutamaan yang bergumpal-gumpal, yang berlipat-lipat, Allah akan buat ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Iya. Ini kita ambil darinya pelajaran bahwa di dalam menyebarkan kebaikan pasti ada orang yang tidak senang. Ada saja kedustaan-kedustaan dari manusia-manusia yang rendah dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cobaan para sahabat, mereka diancam dengan ancaman-ancaman. Iya. Seperti kisah yang masyhur bagaimana Abu Jahal ya bersumpah andai kata melihat Nabi Muhammad di Ka'bah, dia akan menginjak lehernya. Dan bagaimana dia akan berbuat hal-hal yang ingin menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun tetap saja beliau dan para sahabat di atas kebaikan dan melaksanakan dari apa yang diperintah. Kemudian di antara bentuk ujian yang mereka dapatkan adalah penyiksaan. Iya. Adanya bentuk penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi sedang sujud dilempari oleh Abu Jahal, atau dilempari oleh apa namanya, Abu Jahal yang mengusulkan. Dan waktu itu mereka ini, Abu Jahal dan kawan-kawannya, sedang duduk-duduk di situ. Maka Abu Jahal berkata, siapakah yang ingin atau menyimpan kotoran unta di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud? Ya, maka di antara mereka ada yang melakukannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud ketika kejadian tersebut terjadi. Datanglah Fatimah, dan waktu itu Fatimah masih kecil. Kemudian ia buang dari kotoran yang menimpa ayahnya. Kemudian Fatimah yang masih kecil ini mendatangi para pembesar pemuka Quraisy dan mencela mereka. Iya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka beliau pun mendoakan orang-orang itu. Allahumma alaika bi Quraisy. Beliau mengulangi 3 kali, ya Allah, hendaknya Engkau memberikan siksaan kepada Quraisy 3 kali. Ya. Tadinya ketika mereka melakukan itu, mereka tertawa. Tapi begitu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, langsung terdiam mereka dan takut dari doanya Nabi. Sebab mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini orang yang jujur. Iya, dan mereka khawatir. Dan ini menunjukkan lemahnya keyakinan kaum musyrikin terhadap agama mereka. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, Allahumma alaika bi Abi Jahal bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Utbah bin Abi Umayyah. Disebutkan Utbah bin Abi Mu'ayyah, disebutkan yang ketujuh. Iya. Dan Ibn Mas'ud yang mendengarkan Nabi berdoa, beliau berkata, walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq laqad raaitu alladheena samma sar'a yawma badr. Ya. Demi yang mengutus Nabi Muhammad, demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, sungguh saya telah melihat mereka itu semua terkapar jadi bangkai di perang Badar. Semua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Iya. Baik. Dan di antara yang tampak di awal-awal keislaman itu, Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 7 orang. Ada 7 orang. Iya. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar, yang ketiga Ibu Ammar Sumayyah, yang kelima Suhaib, yang keenam Bilal, yang ketujuh Al-Miqdad. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di awal-awal keislaman dilindungi dengan pamannya. Ada pamannya yang melindunginya. Adapun Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya sebab beliau seorang yang terkemuka di tengah kaum Quraisy. Ya, adapun selainnya, mereka inilah yang disiksa. Ya. Mereka diberi berbagai siksaan. Diberi pakaian dari besi, kemudian dijemur di terik matahari. Nah, jemur di terik matahari, dan dimaklumi bagaimana siksaan-siksaan yang diterima oleh para sahabat, hingga ayah Ammar meninggal, ibunya juga meninggal di kondisi yang sangat mengenaskan. Iya. Dan yang paling ringan siksaannya waktu itu adalah Bilal. Mereka diambil, kemudian Bilal diambil, kemudian diberi kepada anak-anak, kemudian dibawa berkeliling ke lorong-lorong Mekah, sedangkan Bilal hanya berkata ahad, ahad. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh kaum kuffar tersebut terhadap keluarga Ammar. Iya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Dan beliau doakan untuk Yasir dan keluarganya. Dan dimaklumi bahwa ayah Ammar Yasir dan ibunya Sumayyah meninggal di dalam menghadapi siksaan-siksaan mereka. Dan Ammar radhiyallahu anhu terpaksa harus mengucap kekafiran. Iya. Namun hatinya tenang dengan keimanan. Dan itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi itu beberapa contoh dari bentuk siksaan yang dialami oleh para sahabat. Demikian pula dari yang mereka hadapi, adanya tergib, ancaman yang besar diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Dan dari bentuk siksaan juga, mereka dibuat sempit keadaannya. Iya, sehingga terbatas di dalam melakukan apa yang mereka ingin kerjakan. Demikian pula bentuk dari iktial, melakukan serangan sembunyi-sembunyi, siksaan sembunyi-sembunyi dilakukan oleh kaum musyrikin. Iya. Demikian pula dari gangguan yang dihadapi oleh para sahabat adalah muqatat, pemboikotan. Iya. Dan akan datang nanti penjelasan, dan pemboikotan itu banyak bentuknya. Dan diantaranya adalah bentuk dari pemboikotan terhadap Nabi dan para sahabatnya yang kita akan jelaskan. Ini beberapa dari bentuk siksaan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di awal-awal munculnya Islam ini. Iya. Maka di tengah ujian yang dahsyat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Ini yang melandasi dan ini merupakan sebab mereka itu berhijrah ke Habasyah. Iya. Nah, maka diizinkanlah dan disebutkan di dalam Sirah Ibnu Ishaq, iya, diterangkan bahwa sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Inna bi ardil Habasyah malikan la yudlamu indahu ahad. Falhaku bi biladihi hatta yaj'al Allah lakum farahan wa farajan wa makhrajan mimma antum fihi." Nabi bersabda, sungguhnya di tanah Habasyah itu ada seorang raja yang tidak seorang pun dia zalimi di sisinya. Kalau dia berada di situ, dia tidak dizalimi. Maka pergilah kalian berhijrah ke negeri itu, atau pergilah kalian di negeri tersebut hingga Allah jadikan untuk kalian di sana kelapangan dan jalan keluar dari apa yang menimpa kalian. Iya. Dan ini dari syafaqah, dari rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan jalan keluar yang diberikan di dalam Islam dengan berhijrah. Dan ini hijrah ke Habasyah, hijrah dari Mekah, dan dia adalah negeri kesyirikan waktu itu, ke Habasyah. Dan Habasyah juga bukan negeri kaum muslimin, juga dihitung dari biladus syirik. Situ tempatnya orang-orang Nasara. Iya. Tapi tatkala di Habasyah kaum muslimin bisa menegakkan agamanya, mereka tidak dizalimi, maka dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berhijrah ke Habasyah. Dan itu disebut sebagai hijrah. Sebab kalimat hijrah itu bahasa apa? Menunjukkan bahwa itu ibadah. Disebut sebagai hijrah. Iya. Maka hijrah ke Habasyah ini terjadi dua kali. Iya. Di kali yang pertama 12 orang lelaki ditambah 4 orang perempuan. Iya. Ini di hijrah yang pertama. Dan disebutkan bahwa awal rombongan yang berangkat di bulan Rajab tahun kelima setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pertama yang pertama berhijrah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan waktu itu beliau membawa istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diikuti oleh manusia. Iya. Dan mereka keluar rahasia dari Mekah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik. Mereka menjumpai dua perahu milik para pedagang. Dan membawa mereka ke tanah Habasyah. Iya. Nah, begitu mereka tiba di Habasyah, maka datanglah berita, masih di tahun itu juga, datang berita bahwa orang-orang di Mekah sudah masuk Islam. Jadi sudah terjadi perubahan. Apa yang mereka alami, yang mereka khawatirkan, sudah selesai. Maka sebagiannya kembali ke Mekah. Iya, ternyata di sebelum sampai ke Mekah atau sudah tiba di Mekah, baru ketahuan bahwa itu berita tidak benar. Karena itu ada hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan ini hijrah Habasyah yang kedua disebutkan di sini oleh penulis jumlahnya 83 orang lelaki dan 18 orang perempuan. Iya. Dan diterangkan di buku-buku sirah bahwa dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan Ja'far bin Abi Talib ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asbahta khalqi wa khuluqi." Engkau hai Ja'far telah menyerupai penciptaanku, maksudnya rupanya mirip dengan Rasulullah SAW, dan kau menyerupai akhlakku. Iya, menyerupai akhlakku. Dan mereka tinggal di Habasyah dalam keadaan sebaik-baik orang yang diterima di negeri itu, dan mereka aman dalam agama mereka, beribadah kepada Allah. Mereka tidak diganggu, tidak disiksa, dan tidak pula mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka senangi. Maka ini keadaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya baik di Habasyah, ya, orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Maka mereka membuat makar untuk mengutus utusan ke raja Habasyah, yaitu An-Najasyi. Iya. Dan mereka menyiapkan hadiah-hadiah dari Mekah untuk raja Najasyi. Nah, maka mereka pun mendatangi Habasyah. Diutus dua orang. Iya. Yang merupakan tokoh mereka, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah ibn al-Mughir al-Makhzumi dan Amr bin al-As ibn Wail as-Sahmi. Jadi mereka membawa hadiah yang banyak. Iya. Maka setiap dari pemuka agama mereka diberi hadiah sebelum mereka berbicara dengan Najasyi. Kemudian mereka berjumpa dengan Najasyi dan memberikan hadiah-hadiah untuk An-Najasyi. Iya. Dan dari makar mereka, mereka meminta kepada An-Najasyi supaya mereka diserahkan sebelum An-Najasyi berbicara dengan mereka. Sebab An-Najasyi ini siapapun yang datang dilindungi di negeri ya. Walaupun tidak, belum dia di apa namanya, belum berbicara dengannya, dan Najasyi belum berbicara dengan para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Hanya saja mereka aman di negeri itu. Ya. Maka mereka pun masuk menjumpai An-Najasyi. Ya, dan berbicara, memberikan fitnah. Mereka sebut bahwa orang-orang ini, yaitu para sahabat, ya, mereka ini orang yang sudah berubah akalnya, sudah menjadi sufaha, anak-anak kecil yang menjadi sufaha, meninggalkan agama kaumnya, dan mereka meninggalkan agama kaumnya di Mekah dan datang ke sini. Mereka juga tidak mengikuti agama kalian, tapi membawa agama baru, agama yang kami tidak kenal, tidak pula kalian kenal. Maka mereka minta supaya orang-orang yang diserahkan kepada mereka, maka diberilah hadiah kepada Najasyi, dan mereka berucap hal tersebut. Ya, dan mereka berusaha untuk memanas-manasi An-Najasyi. Tapi An-Najasyi, ya, adalah seorang raja yang adil. Maka ketika mendengar hal itu, dia marah. Ya. Dia berkata, La Allah, Aimullah. Ya. Katanya, tidak, demi Allah saya tidak akan serahkan. Iya. Kata An-Najasyi, la akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi wa ikhtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum fa as'aluhum. Saya tidak akan membiarkan ada satu kaum mereka rela tinggal di dekatku, ya, bermukim di negeriku dan memilih saya sebagai tempat tinggalnya di atas lainnya. Saya tidak akan biarkan mereka. Saya serahkan sampai saya tanya kepada mereka, saya undang. Iya, maka Najasyi ingin memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy ini, utusan-utusan dari Quraisy ini. Nah, kata Najasyi, kalau memang seperti yang kalian katakan, saya akan serahkan mereka. Saya akan kembalikan mereka kepada kaum mereka. Tapi kalau tidak, saya akan menahan kalian dan saya akan memperbaiki keadaan mereka di sisiku. Iya. Maka An-Najasyi pun iya, mengutus utusan kepada para sahabat yang berada di Habasyah. Maka datanglah mereka pun bermusyawarah, kemudian datanglah utusan para sahabat. An-Najasyi bertanya kepada mereka, "Ma hadzal din alladhi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wa la fi dini ahadin min hadhihi al-umam?" An-Najasyi pun bertanya, "Apa ini agama yang kalian berpisah dengan kaum kalian, dengan agama kalian itu? Kalian juga tidak masuk ke agamaku, tidak pula masuk ke agama siapapun dari umat-umat yang ada." Maka waktu itu yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan disebut beliau adalah seorang yang sangat fasih berbicara. Dan ini terdapat uslub bagaimana khitab dan dakwah Islam itu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau memberikan poin-poin yang paling penting, iya, dalam memahamkan Islam kepada Najasyi yang backgroundnya adalah orang Nasara, yang notabene-nya adalah orang Nasara, dan sekaligus menjawab tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Ini dari fikih yang indah. Kalau kita lihat dari jawaban Ja'far bin Abi Thalib, maka dia berkata, "Ayuhal Malik, wahai Raja, kunna qauman ahla jahiliyah." Kami dulu adalah kaum jahiliyah. "Na'budul asnam wa na'kulul maita wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nasi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if. Fakunna ala dhalik." Kami dulu menyembah berhala, makan bangkai, melakukan kekejian-kekejian, memutus silaturahmi, ya, dan berbuat jelek kepada tetangga dan siapa yang datang. Orang yang kuat dari kami memansai yang lemah. Dulu kami di atas hal itu. "Hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna." Sehingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari diri kami sendiri. "Na'rifu nasabahu wa sidaqahu wa amanatahu wa afafahu." Kami kenal nasab rasul ini. Kejujurannya, amanahnya, dan kemuliaannya. "Fada'ana ilallah linuwahhidahu wa na'budahu." Maka rasul ini menyuruh kami kepada Allah supaya kami mentauhidkannya, beribadah kepadanya. "Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijar wal authan." Dan kami menanggalkan seluruh yang kami ibadahi dulu, kami dan ayah-ayah kami, yang kami ibadahi berupa bebatuan dan berhala-berhala. "Wa amarna bi sidqil hadid wa da'il amanah wa silatir rahim wa husnil jiwar wal kaffi 'anil maharim wad dima wa nahana 'anil fawahish wa qalil zur wa akli malil yatim wa qatfil muhsana." Maka rasul ini memerintah kami untuk jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan tetangga, dan menahan dari perbuatan yang diharamkan, menahan dari darah, menumpahkan darah. Dan beliau melarang kami dari kekejian-kekejian, melarang dari ucapan dusta, memakan harta anak yatim, menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. "Wa amarna na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'an wa amarna bis-salati waz-zakati was-siyam." Ya, beliau memerintah kami untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Dan kami diperintah untuk salat, zakat, puasa. Ya, maka dia sebutkan dari pokok-pokok keislaman. Perhatikan ya, poin-poin yang dia sebutkan. Iya. Dan ini dari fikih Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "Fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi." Maka kami pun benarkan rasul ini. Kami beriman kepadanya. Kami ikuti jalannya, apa yang dia bawa. "Fa'abadna Allah wahda falam nusyrik bihi syai'an." Kami pun beribadah hanya kepada Allah, tidak membuat kesyirikan terhadapnya sama sekali. "Wa harramna ma harrama alaina wa ahlalna ma ahalla lana." Kami mengharamkan apa yang beliau haramkan, kami halalkan apa yang beliau halalkan. Ya. "Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna an dinina." Maka kaum kami ini, mereka memusuhi kami, menyiksa kami dan memfitnah kami supaya keluar dari agama kami. "Liyurduna liyurduna ila ibadatil authan min ibadatillah." Sehingga mereka mengembalikan kami, ya, setelah beribadah kepada Allah kembali lagi beribadah kepada berhala-berhala. Wa nastahil ma kunna nastahil min al-khaba'ith, agar supaya kami menghalalkan lagi dari kekejian-kekejian yang dulu kami halalkan. Falamma qaharuna wa zalamuna wa shaqqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila baladik wa akhtarnaka ala man siwak wa raghabna fi jiwarik wa rajawna an la nudlam indaka ayyuhal malik. Maka kata Ja'far, setelah kami dikuasai, kemudian kami dizalimi dan mereka memecah kami, apa memberatkan kami, dan mereka menghalangi kami dari agama kami, kami pun keluar meninggalkan negeri kami menuju ke kepada negerimu. Ya, kami pilih engkau di antara yang lainnya dan kami senang berada di sekitarmu di dalam negeri ini, sebab kami berharap kami tidak dizalimi di sisi engkau wahai raja. Ya. Maka ini ucapan siapa yang disampaikan oleh Ja'far, khitab yang menggambarkan Islam itu dan menggambarkan apa maksud mereka berhijrah ke Habasyah. Iya. Maka An-Najasyi pun iya bertanya, "Hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai?" Apakah kamu ada bawa sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, oleh dibawa oleh Rasul kalian yang dianggap dia bawa dari Allah? Iya. Maka kata Ja'far, "Ya." Karena Najasyi, bacakan kepadaku. Maka Ja'far pun membaca awal dari surah Maryam. Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal dari surah Maryam. Dan ini pilihan yang tepat. Sebab mereka adalah kaum dari apa? Nasara. Dibacakan awal dari surah Maryam. Iya. Maka mendengarkan bacaan tersebut, An-Najasyi menangis sampai basah jenggotnya. Demikian pula pembesar-pembesarnya, pemuka-pemuka agamanya, sampai basah lembaran-lembaran yang mereka sudah buka. Iya. Kata An-Najasyi, "Inna hada wallahi walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah." Iya. Kata An-Najasyi, sungguhnya ini demi Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari satu lentera. Iya. Maka kata An-Najasyi kepada dua utusan Quraisy ini, "Intaliqa, pergilah kalian berdua. Fa wallahi la usallimuhum ilaikum abadan wala akad." Kata An-Najasyi, "Demi Allah saya tidak akan menyerahkan mereka selama-lamanya kepada kalian dan saya tidak akan pernah melakukan itu." Nah. Jadi, perhatikannya, makar mereka hancur sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan hal yang baik, kebaikan yang tidak disangka-sangka di belakang makar yang dilakukan oleh orang-orang ini. Maka ketika orang-orang Quraisy ini keluar, ternyata mereka masih belum menyerah. Kata Amr bin Al-As, "Iya. Besok kita akan sebutkan kepada Najasyi berita lain yang membuat dia marah." Nah, Abdullah bin Abi Rabi'ah waktu itu berkata, "Jangan kamu lakukan. Sungguhnya begini dan begini. Yang jelas, besoknya pun mereka menjumpai An-Najasyi. Kemudian dia berkata, "Wahai Raja, tanyalah kepada mereka apa yang mereka ucapkan tentang Isa bin Maryam. Sungguhnya mereka telah berucap sesuatu yang besar." Jadi kembali dia panas-panasi. Sebab ini terkait dengan agama mereka. Maka dipanggil lagi para sahabat. Iya. Maka mereka tanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?" Kata Ja'far bin Abi Thalib, "Kami tidak mengatakan tentang Nabi Isa kecuali apa yang dibawa oleh Nabi kami. Nabi kami menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruh dari Allah dan kalimat ya Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam yang terjaga dan perawat." Iya. Maka An-Najasyi pun ya bergembira dengan apa yang mereka ucapkan tersebut, yang akhirnya bahwa ya Najasyi menolak dari hadiah mereka, kemudian mereka kembali dalam keadaan hina orang-orang Quraisy. Dan para sahabat tinggal di Habasyah. Dan dimaklumi ya bahwa Najasyi ini ya beliau sendiri sebenarnya masuk Islam, hanya saja tidak sanggup menghadapi kaumnya, tidak sanggup menghadapi kaumnya. Karena itu dia tampakkan bahwa dirinya seakan-akan di atas agama kaumnya, padahal dia sebenarnya telah masuk Islam dan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Najasyi sendiri mengetahui dari Alkitab dan dia tahu dari tanda-tanda Nabi itu, dan dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mensolati Najasyi, ya, mensolati Najasyi, dan di hari meninggalnya sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata al-yawm rajulun salih. Aqumu fa sallu ala akhikum." Ya. Telah meninggal pada hari ini seorang yang salih. Berdirilah kalian kemudian salatlah untuk saudara kalian. Dan ini salat dilakukan oleh Nabi, salat gaib, yaitu di kejadian ketika Najasyi meninggal. Dan itu akan disebut nanti oleh penulis rahimahullah dari rentetan kejadian yang peristiwa yang terjadi nanti di Pasir Medina. Baik, jadi ini beberapa pelajaran terkait dengan hijrah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah. Iya. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan di sini dari keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dan ini salah satu pertolongan untuk kaum mukminin. Ya, sebab dengan masuk Islamnya Hamzah terdapat suatu yang membantu umat Islam. Ya, karena Hamzah ini adalah seorang yang ditokohkan di tengah Quraisy. Ya, maka begitu Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, maka beliau pun menjadi seorang yang membawa kebaikan untuk kaum muslimin dan tertahan sebagian dari kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia dan dilindungi dengan keislaman Hamzah. Nah, dan demikian pula setelah keislaman Hamzah ada keislaman Umar bin Khattab. Tapi ini tidak disebutkan oleh penulis di sini. Dan keislaman Umar juga dari sebab kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kata Abdullah bin Mas'ud, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami terus menerus mulia setelah Umar itu masuk Islam. Iya. Karena Umar masuk Islam terang-terangan dan dia umumkan keislamannya di depan kaum musyrikin, bahkan menantang mereka. Iya, dan tidak ada yang berani pada Umar bin Khattab. Iya. Baik. Kemudian dari kisah hijrah ke Habasyah ini kita mengambil beberapa pelajaran. Ya, dan hijrah itu secara umum terdapat pengorbanan, ya. Dia tinggalkan dari keluarganya, dari negerinya, ya, di dalam menjaga agama. Ya, dan namanya manusia, tabiatnya dia cinta ke tempat yang dia dilahirkan di situ. Iya. Walaupun ada negeri-negeri yang lebih bagus, tapi kalau dia sudah tumbuh di sebuah negeri, umumnya manusia dia ingat ke tempat dia dilahirkan. Karena itu kata seorang penyair, "Kam min manzilin ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili." Betapa banyak negeri yang seorang itu merasa enak di negeri tersebut, tapi hatinya selalu terikat di negeri yang pertama. Di negerinya yang pertama. Dan itu dari tabiat manusia. Maka para sahabat berkorban di sini dalam menjaga agamanya. Iya. Dan mereka, dan di dalam kisah ini juga terdapat bolehnya berhijrah dari sebuah negeri syirik ke negeri syirik yang lainnya, negeri kekafiran yang lainnya, kalau ada maslahat agama di dalam hal tersebut. Ada maslahat agama. Iya. Dan di keadaan tertentu sebagian ulama kita ada yang memfatwakan berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Ya, tapi sama-sama negeri kafir. Karena di negeri kafir yang satunya dia bebas untuk melakukan sholat, bebas menampakkan syiar agama ya, walaupun negeri kafir, di mana orang tersebut tidak punya kemampuan untuk pergi ke negeri-negeri kaum muslimin. Maka ini kadang difatwakan oleh sebagian ulama hingga di masa ini, ya, berdasarkan kisah hijrah ke Habasyah ini. Nah, dan di sini ada disebutkan keutamaan, ya, tentang hijrah ke Habasyah. Dan kisah yang saya terangkan tadi tentang bagaimana keadaan mereka di Habasyah dan bagaimana perdebatan para sahabat di depan Najasyi, itu semuanya riwayat-riwayat dari beberapa sumber di dalam buku-buku sirah maupun di buku-buku hadis. Iya. Di dalam buku sirah maupun di buku-buku hadis. Dan di sini ada riwayat dari dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Ketika telah terjadi Fathu Khaybar, ya, maka Asma bintu Umais radhiyallahu anha, dan Asma bintu Umais ini dari perempuan yang pernah berhijrah ke Habasyah. Ya. Dan waktu itu Asma berada di rumah Hafsah bintu Umar. Maka ketika Umar tahu ada Asma di situ, dia tanya, maka dia Umar berkata, apakah engkau adalah perempuan yang berhijrah ke Habasyah? Kata Asma, iya. Iya. Kata Umar, iya. Sabaknakum bil hijrah. Kami telah mendahului kalian dengan hijrah. Panahnu ahakku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Maka kami lebih berhak terhadap Rasulullah daripada kalian. Iya. Maka Asma pun marah mendengar hal tersebut. Iya. Kata Asma, kalla wallah, tidak demi Allah. Kuntum ma Rasulullah yuta'amu ja'i'ukum wa yu'adhu jahilukum. Kalian bersama Rasulullah, orang yang lapar di antara kalian diberi makan. Orang jahil kalian diajari. Wa kunna fi darin fi ardin al-ba'da al-baghdha bil Habasyah. Dan kami berada di sebuah bumi yang jauh, dan bumi dibenci itu di Habasyah. Wa dhalika fillah wa rasulihi, itu semuanya di jalan Allah dan jalan mengikuti Rasulnya. Ya. Kata beliau, wa yumullah la atamu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adhkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu kunna nu'da wa nakhaf. Ya. Wa sa'adhkuru dhalika lin nabi wa as'aluhu wallah wa la akdib wa la azid wa la azidu alaihi. Maka kata Asma, demi Allah, saya tidak akan makan makanan, tidak akan minum minuman sampai saya sebutkan ucapanmu itu kepada Nabi, bahwa kalian lebih mendahului kami dengan hijrah. Ya, padahal dulu kami disiksa dan kami takut, dan saya akan sebut kepada Nabi, saya akan bertanya kepadanya demi Allah, saya tidak akan berdusta, tidak akan menyimpan dan tidak akan menambah, kata Asma. Ya, maka Asma bintu Umais pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Asma berkata, ya Nabi Allah, inna Umar qala kada wa kada. Sungguhnya Umar berkata begini dan begini. Ya. Dan kata Asma, saya jawab begini dan begini. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa bi ahqqa bi minkum. Ya. Walahu wa li ashabihi hijratun wahida. Walakum antum ahla safina hijratan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih berhak terhadap saya melebihi kalian. Ya. Umar dan kawan-kawannya dia punya satu hijrah saja, dan kalian orang-orang yang berada di atas perahu, maksudnya orang yang berhijrah ke Habasyah, kalian punya dua hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah. Ya. Maka Abu Musa dan kawan-kawannya yang mereka ikut di dalam hijrah itu, semuanya mendatangi Asma bertanya tentang hadis tersebut. Bahkan Abu Musa meminta kepada Asma mengulangi lagi haditsnya, saking gembiranya mereka. Ya, tidak ada di dunia itu yang lebih mereka sukai dari hadits yang mereka dengar ini. Mereka punya dua hijrah dan mereka lebih berhak terhadap Rasulullah daripada orang yang memiliki satu hijrah saja. Ya. Dan ini dari keutamaan para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Nah, baik. Kemudian keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib dan keislaman Umar, ini semuanya dari hal-hal yang menguatkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semakin menguatkan mereka. Iya. Dan demikianlah di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada hal yang menimpa, kesulitan yang dihadapi, tapi kadang ada kegembiraan juga. Hal-hal yang membuat mereka dikuatkan dan bergembira dengannya. Tapi akibat yang terbaik pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Itu adalah hal yang dimaklumi, bahwa kaum muslimin pasti akan ditolong cepat maupun lambat. Iya. Nah, ini semuanya mengingatkan kepada kita ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fa innamal usri yusran, innamal usri yusra." Sungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan, bersama kesusahan ada kemudahan. Jadi disebutkan kesusahan satu saja, tapi kemudahannya dua kali kemudahan disebut. Maka dua kemudahan mengalahkan satu kesusahan. Ya, dan itu kehidupan seorang mukmin yang hendaknya dia mengambil pelajaran darinya, yakin ya terhadap apa yang ada di dalamnya. Ujian dan cobaan itu pasti ada. Nah, baik. Jadi ini peristiwa hijrahnya para sahabat ke Habasyah dari tahun ke-5 Hijriah dan tahun ke-6 Hijriah, Hamzah ibn Abdul Muttalib masuk Islam. Demikian pula disertai dengan keislaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu setelahnya. Baik, kemudian disebutkan oleh penulis beberapa peristiwa penting setelah itu. Iya. Masih di awal diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ini dirangkai terus oleh penulis ya, kejadian-kejadian hingga kejadian sebelum hijrah. Ya, maka di sini dirangkai beberapa peristiwa sebelum kejadian Baiat Aqabah dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kata beliau, wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talibin du kafalatih. Setelah 9 tahun masa kerasulan, jadi kalau sudah 9 tahun berlalu, berarti masuk tahun keberapa? Tahun ke-10. Iya. Jadi ini kejadian pada tahun 10 Hijriah. Baik. Dikatakan, mata Abu Talibin du kafalati. Meninggal Abu Talib, si penjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman beliau yang selama ini melindungi beliau, yang menjamin beliau. Iya. Pada tahun ke-9, pada tahun ke-10 Hijriah beliau meninggal. Pada tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi, atau bahasa lainnya 3 tahun sebelum hijrah, ya, Abu Talib meninggal. Nah, ini kejadian bukan pada tahun 9 ya. Ya, jangan disalahpahami ucapan penulis di sini. Jadi setelah 9 tahun, maksudnya di tahun ke-10, bukan di tahun ke-9 ya kejadian. Tapi di tahun ke-10 setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Baik. Jadi pada tahun ke-10 Abu Talib meninggal. Dan ini termasuk ujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Abu Talib yang telah mengasuhnya dari kecil, kemudian setelah beliau diutus sebagai seorang rasul yang terus melindunginya dengan segala kemampuannya. Dan itu yang menjadikan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih kuat daripada yang lainnya di Mekah. Ya, para sahabat berhijrah ke Habasyah. Ini yang tidak memiliki kekuatan melindunginya. Tapi Nabi di Madinah, di Mekah dilindungi oleh pamannya. Iya. Maka Abu Thalib meninggal. Ya, dan dimaklumi ya bahwa meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan dia tidak masuk ke dalam Islam, dalam keadaan kafir. Iya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap keislaman pamannya. Dan luar biasa beliau di dalam mengajak pamannya. Ya, dan dimaklumi bahwa Abu Thalib ini tahu kebenaran keponakannya, dia tahu kejujuran Rasulullah. Karena itu dia bela. Ya, bahkan sebagian syair-syair yang diucapkan oleh Abu Thalib itu seakan-akan menunjukkan dia sudah masuk Islam, menerima kerasulannya, seakan-akan. Ya. Tapi di akhir hayatnya, ketika akan meninggal, dihadiri oleh ajalnya, Rasulullah berada di sampingnya, berkata kepadanya, ya am, kul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini, dengan kalimat ini, saya akan membela engkau di depan Allah. Iya. Tapi tiap kali Nabi mengucapkan itu, di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, ya, menimpali atau membantah apa yang diucapkan oleh Nabi. Dia berkata, ya Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu tidak senang kepada agama Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak senang kepada agama ayahmu sendiri? Diingatkan apa namanya nasabnya, kesukuannya yang dibangkitkan. Iya. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan sebagian riwayat dia berkata, andai kata saya tidak khawatir celaan dari kaumku, maka la aqrartu biha ainai. Maka saya akan apa namanya membuat matamu itu bergembira melihat saya masuk Islam. Tapi gara-gara gengsi dan urusan kaumnya, Abu Thalib apa? Tidak masuk ke dalam Islam. Karena itulah Abu Thalib dari penghuni neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Dan tadinya dia berada di lapisan bawah dalam neraka, sebab dia tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikutinya. Iya. Tidak mengikutinya. Tapi karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib menjadi orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Dan tidak ada penduduk neraka yang kekal di dalamnya diberi syafaat kecuali Abu Thalib saja, dan ini kekhususan untuk dia. Ya. Tadinya dia penghuni neraka yang paling bawah, dengan syafaat Nabi menjadilah dia orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, berada di neraka yang paling atas. Ya. Siksaannya adalah terompah dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, sudah mendidih kepalanya. Ini siksaan yang paling ringan, wal'iyadu billah, di mana? Di dalam neraka. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana siksaan yang lainnya. Ya, ajaran Allah wa iyyakum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari api neraka. Ya. Maka ini kejadian, dan tentunya ini musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terjadi lagi peristiwa setelah itu, iya, yang mungkin lebih dahsyat. Kata penulis, wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madad. Sepeninggal Abu Thalib, Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pula. Dan itu setelah 3 hari berlalu dari meninggalnya Abu Thalib, berselang 3 hari. Subhanallah. Khadijah istrinya yang sangat beliau cintai, orang yang selama ini telah berkorban untuk dirinya dengan segala yang dia miliki, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala suka dan dukanya, dan yang menjadi apa namanya seorang yang sangat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya dan menjalankan tugas kerasulannya, Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Iya. Maka ini bisa dibayangkan bagaimana musibah-musibah tersebut dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi demikianlah ujian-ujian dan cobaan, kesedihan yang menimpa seorang yang berjiwa besar itu semakin menempa dirinya dan menambah kebaikan untuk dirinya. Iya. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, ini tentang meninggalnya Khadijah, bahwa Khadijah meninggal setelah Abu Talib, itu yang masyhur. Walaupun ada sebagian yang mengatakan ia meninggal sebelumnya, tapi umumnya berdekatan meninggalnya dan di dalam satu tahun. Iya, yaitu tahun 10 dari Hijrah, atau 3 tahun sebelum tahun 10 setelah Rasulullah diutus sebagai seorang rasul, atau 3 tahun sebelum Hijrah. 3 tahun sebelum Hijrah. Nah, kemudian setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan peristiwa yang lain. Kata beliau, wa ba'da khamsina wa rubi'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Setelah beliau berumur 50 tahun seperempat. Iya. 50 tahun seperempat berarti 50 tahun berapa bulan? 3 bulan. Ini bahasa lain ya. Ya, kalau mau dibahasakan, ini kejadian setelah tanggal apa namanya, tahun 10 setelah beliau diutus sebagai rasul, lebih 3 bulan. Tahun 10 lebih 3 bulan. Iya. Apa kejadian yang terjadi? Jinnu nasibina aslama jinnu nasibina wa'adu fa'lama. Iya. Para jin dari penduduk Nasibin masuk Islam. Kemudian mereka kembali memberi peringatan kepada kaumnya. Ya, ketahuilah hal tersebut. Nasibin ini nama tempat ya. Ya. Nama tempat di wilayah antara Suriah dengan Turki. Ya, disebut Nasibin. Nah, jadi ada sekelompok dari kalangan jin Nasibin, mereka masuk Islam. Iya. Mereka masuk ke dalam Islam. Baik. Dan kisah masuk Islamnya para jin ini, iya, dimaklumi ya. Dan disebutkan bahwa mereka masuk Islam itu, atau kisah kejadian para jin ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Jadi para sahabat sedemikian besarnya gangguan terhadap para sahabat, sudah diizinkan berhijrah, masih juga sedemikian besar gangguan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif waktu itu. Ya, beliau ke Taif mendatangi sebagian dari keluarga beliau dan pemuka di Taif, mengajak mereka masuk ke dalam Islam agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memiliki kaum yang melindungi mereka. Iya. Melindungi mereka. Dan ini bukan menghinakan diri. Tapi beliau datang sebagai orang yang menawarkan kebaikan keislaman. Iya. Hanya saja penduduk Taif menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimaklumi ya bagaimana keadaan penduduk Taif itu, sampai mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan di kejadian penduduk Taif ini, iya, ketika mereka sudah mengganggu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Dan Jibril berkata bahwa ini ada malaikat penjaga gunung. Iya. Maka malaikat penjaga gunung pun memberi salam kepada Nabi. Kemudian dia berkata, ya, perintahlah wahai Muhammad apa yang kamu kehendaki. Kalau engkau ingin, maka saya akan menutup Al-Akhshabain, dua gunung akan ditimpahkan kepada penduduk Taif. membinasakan mereka. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ini hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Bal arju ayukhrijallahu min aqslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an." Kata beliau, bahkan saya berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan orang-orang Taif ini siapa yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak berbuat kesyirikan. Kalau mereka kafir, diharapkan dari keturunannya ada yang masuk ke dalam Islam, beribadah kepada Allah. Iya. Dan ini perhatikan dari semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi menyebut bahwa ketika Nabi menghikayatkan seorang Nabi yang diusir oleh kaumnya sampai meneteskan darah di wajahnya, ya, sebagian ulama menafsirkan itu Nabi menghikayatkan dirinya sendiri. Ya. Dan Nabi ini hanya berkata, "Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka apa? Mereka tidak mengetahui. Dan ini dari hirs dan semangat beliau manusia mendapat hidayah. Iya. Itu sifat orang-orang yang berjiwa besar. Ketika menghadapi dari manusia yang mencelanya, menghinanya, dia tidak ikuti apa yang diucapkan oleh manusia. So, kalau dipikirkan semua gangguan, celaan, itu hanya membangkitkan apa namanya, kepentingan pribadi saja. Ingin membalas, dendam, dan sebagainya. Ya. Dan itu bukan hal yang layak untuk seorang muslim dan muslimah. Bahkan harusnya ujian-ujian dan cobaan yang datang dari manusia, itu dia pandang jangan datangnya dari mereka, tapi datangnya dari Allah sebagai ujian terhadap dirinya. Mungkin karena dosanya, mungkin karena ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dan dia memperbaiki diri, berusaha memperbaiki diri dan berbaik sangka kepada Rabbnya. Iya. Dan terlihat di sini bagaimana Rasulullah tetap semangat terhadap manusia tersebut, penduduk Taif. Iya. Dan apa yang beliau harapkan terjadi? Sekarang wilayah Taif dari wilayah kaum muslimin. Iya. Dari wilayah kaum muslimin. Maka demikianlah harusnya seorang dai itu punya semangat. Iya, mendakwai manusia. Ya, ini sudah seperti digambarkan oleh sebagian orang. Ya. Dan lebih parahnya lagi, waliyadzubillah, kadang sebagian orang menganggap dirinya menyuruh kepada sunnah. Ya, dianggap dirinya berdakwah di atas akidah as-salaf, di atas jalan as-salaf. Ya, tapi seakan-akan seorang yang kenal sunnah, ya kalau berbuat kesalahan dijauhkan dari sunnah. Dan ini dari hal yang keliru. Bertentangan dengan metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya memiliki semangat manusia mendapat hidayah. Walaupun ini adalah bab manusia, kita semangat manusia mendapat hidayah, tapi ada ketentuan-ketentuan lain yang dijaga dan dipelihara di dalam agama. Ada maslahat-maslahat dan kaidah-kaidah syariat yang dipelihara. Dan semuanya hendaknya didudukkan pada tempatnya masing-masing. Iya. Baik. Jadi ini kejadian peristiwa beliau diusir oleh penduduk Taif. Maka setelah itu, ketika beliau turun dari Taif, disebutkan di dalam buku Sirah bahwa sekembalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif, ya, inilah kejadian jin Nasibin masuk Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun di sebuah lembah, ya, lembah kurma. Dikembalinya beliau dari Mekah. Kemudian beliau sholat di malam hari. Maka ketika beliau sholat, ada sekelompok jin mendengarkan beliau membaca, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan keberadaan mereka. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kejadian tersebut. Itulah ayat-ayat di surah Al-Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. Ketika kami palingkan sekelompok jin kepada engkau, mereka mendengarkan Al-Quran. Begitu mereka hadir, mereka berkata, diamlah. Mereka semuanya menyimak. Iya. Semuanya menyimak. Falamma qudiya, jadi perhatikan ya, yang mengambil pelajaran, mereka yang menyimak. Ya, dan ini etika ilmiah di dalam mendengarkan Al-Quran, kajian, seorang diam, menyimak. Iya. Sebab kalau gurunya sedang berbicara, dia juga berbicara, ini sebab luputnya manfaat darinya. Maka dia simak. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Begitu Nabi selesai, maka mereka masuk ke dalam Islam, kembali kepada kaumnya sebagai orang-orang yang memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, semuanya kami tadi mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa, membenarkan kitab sebelumnya, memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, jawablah da'i dari Allah, berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wala walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Barang siapa yang tidak menjawab da'i Allah, maka dia bukanlah orang yang bisa berkuasa, berbuat di atas muka bumi ini, dan tidak ada seorang penolong pun terhadapnya. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Iya. Baik. Maka ini dari kisah keislaman jin Nasibin. Nah, perhatiannya subhanallah. Jadi beliau diusir di Taif. Iya. Dalam keadaan ada sesuatu yang beliau hadapi di belakang peristiwa tersebut. Ya. Tapi setelah itu Allah berikan kegembiraan, sekelompok jin masuk ke dalam Islam. Itu luar biasa kegembiraan seorang hamba. Ya, ada manusia yang masuk Islam, mengenal hidayah, luar biasa. Itu kegembiraan seorang yang berdakwah di jalan Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Ini lambang unta-unta merah itu, ya, perumpamaan ya untuk kehidupan dunia, harta yang paling mahal di dunia. Kalau dibahasakan bebas, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Satu orang mendapat hidayah. Iya. Karena itu hendaknya kita punya semangat mengajak manusia yang kafir menjadi muslim, muslim yang jauh dari sunnah didekatkan kepada sunnah. Ya, orang-orang yang menyimpan tersesat diajak kepada jalan yang lurus, orang yang jahil diajari ilmu agama. Dan ini dari apa namanya, pokok-pokok keislaman dimaklumi di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian disebutkan di sini kejadian lain oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, "Tsumma ala Sauda amdha aqdahu fi Ramadan, tsumma kana ba'dahu aqd ibnati Siddiq fi Syawwal wa ba'da 50 wa amin tali." Baik, di sini disebut kejadian Rasulullah menikahi Sauda dan melakukan akad nikah dengan Aisyah. Iya. Kemudian beliau melangsungkan, "Thumma ala Sauda, thumma ala Sauda ta'amba aqdahu." Kemudian beliau melangsungkan akad nikah dengan Sauda. Itu Sauda bintu Zamah. Iya. Radhiyallahu anha. Dan kejadiannya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kejadiannya di bulan Ramadan. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, seorang perempuan dari suku Quraisy. Ya, dan sebelumnya beliau menikah dengan As-Sakram bin Amr radhiyallahu anhu. Saudah dan suaminya berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Mekah. Ini dari mereka yang kembali setelah ada berita itu. Maka Saudah tinggal bersama suaminya di Mekah setelah kembali itu, hingga suaminya meninggal radhiyallahu anhu. Ada hikayat yang mengatakan suaminya murtad, ya. Dan itu hikayat tidak benar. Hikayat yang tidak benar. Dan benarnya bahwa Saudah ditinggal mati oleh suaminya radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah di bulan Ramadan. Dan ini disebutkan 2 tahun sebelum hijrah atau 3 tahun sebelum hijrah. Iya. Nah. Jadi kalau dilihat dari sisi apa namanya? Keutamaan pada Saudah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Iya. Jadi sepeninggal Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menikah. Kecuali apa namanya? Beliau tidak menikah dengan seorang perempuan sebelum Saudah. Iya. Jadi ini Saudah bintu Zamrah. Dan nasabnya kembali kepada Quraisy ya. Disebutkan di dalam biografinya dari nasab beliau radhiyallahu anha. Nah, dan Saudah meninggal di akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Ada yang mengatakan pada tahun, ada yang mengatakan di khilafah Muawiyah pada tahun 54 Hijriah. Iya. Dan Saudah ini dikenal dengan apa namanya? Kebaikan. Iya. Dan Saudah cerdas, memikirkan apa yang maslahat untuk dirinya. Jadi disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ya, ketika Saudah sudah mulai tua, maka beliau khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentalaknya. Maka Saudah pun cerdas, ia berkata, "Jangan kamu talak saya. Tahanlah saya sebagai istrimu dan hariku, bagian harinya diserahkan untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anha." Nah. Iya. Maka Aisyah radhiyallahu anha punya dua jatah. Jatah untuk dirinya sendiri dan jatah yang diambil dari hari siapa? Hari Saudah. Ya. Sebab daripada dia pisah dengan Nabi, mending dia sebagai istri Nabi. So, kalau dia istri Nabi di dunia, dia akan menjadi istrinya di mana? Di akhirat. Ya. Dan ini pikiran apa? Pikiran seorang perempuan yang berakal. Iya. Nah, seperti kebanyakan perempuan ya, kalau misalnya ada suatu dengan suaminya, memang kamu ini ya begini dan begini. Ya, ketika saya masih muda kamu senang, begitu sudah tua begini dan sebagainya. Tapi tidak ada ucapan yang seperti itu dari Saudah. Dia berpikir yang baik. Iya. Hal yang maslahat untuk dirinya. Hal yang maslahat untuk dirinya. Dan ini namanya yang dikatakan dengan akal. Dan jarang ada perempuan yang berakal seperti ini. Iya. Dan ini dari keutamaan Saudah radhiyallahu anha. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah di bulan Ramadan. Tsumma kana ba'dahu, setelah itu Abdu ibnati Siddiq fi Syawal. Kemudian di bulan Syawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Hanya nikah saja. Akad saja. Karena itu dikatakan Abdu ibnati Siddiq. Jelas ya? Kalau di atas dikatakan amba abdahu. Jadi beliau menikahi Saudah di bulan Ramadan dan Saudah sudah bersamanya. Adapun Aisyah hanya dilakukan akad saja di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Tadi mengatakan dia 2 tahun sebelum hijrah. Dia mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan waktu itu iya. Aisyah radhiyallahu anha berumur 6 tahun. Jadi umur Aisyah waktu itu baru berapa? Baru 6 tahun. Ya. Nanti setelah hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah, di awal hijrah ke Madinah, akan datang nanti di penyebutan apa namanya peristiwa hijrah, ya baru disebutkan di peristiwa tersebut di tahun pertama hijriah, Nabi SAW melakukan bina tinggal bersama Aisyah. Ya, karena kadang di istilah fikih pun ada yang disebut akad, ada yang disebut bina. Akad itu nikahnya. Sudah akad nikah, syah sebagai suami istri, tapi belum tinggal bersama. Ya, kalau dia sudah tinggal bersama itu disebut bina. Sudah membangun. Baik. Jadi hanya akad saja dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu diperbolehkan di dalam hukum syariat. Ya. Anak kecil dinikahi. Ya, adapun terkait dengan masalah hubungan suami istri itu pembahasan lain. Sebab agama ini adalah agama yang mengandung rahmat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Jadi pernikahan itu bukan untuk membahayakan di dalam syariat. Jelas ya? Dan banyak orang yang berbicara tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah yang masih kecil. Dan umumnya yang berbicara tentang itu kalau bukan orang-orang kafir, ya, dari kalangan musuh-musuh Islam, maka dia orang-orang kafir dari kalangan Syiah Rafidah. Nah, dari kalangan Syiah Rafidah yang banyak mengkritik tentang hal ini. Di antaranya adalah si jahil Rafidi Jalaluddin Rahmat yang menulis dalam beberapa tulisan pembicaraan tentang pernikahan ini, mencela bahkan dari kejahilannya yang sangat dalam, lebih dalam dari sumur bor. Ya. Orang ini mengatakan bahwa hadith, ya, pernikahan Aisyah itu ada kelemahan. Ya. Biasanya orang-orang yang melemahkan hadith yang di dalam Sahih Muslim atau di Sahih Bukhari itu orang-orang yang ada kelemahan pada akalnya. Ya. Maka dia lemahkan hadith-hadith tersebut. Dan tidak ada yang berbicara tentang pernikahan ini kecuali orang-orang munafikin. Kaum munafikin. Adapun umat Islam, mereka kenal dari keluhuran akhlak Rasulullah, kebaikan akhlak Rasulullah. Kemudian perempuan itu sendiri tidak dilihat pada umurnya. Ya, ada anak kecil umurnya 6 tahun, tapi dia besarnya sudah seperti anak 16 tahun. Ya, jelas ya? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akad di umur 6 tahun itu akad, belum tinggal bersama. Dan dari kemaslahatan ada akad nikah misalnya, dinikahkan anaknya. Sebab kalau sudah nikah, ya, sudah ada terikat hubungan nafkah. Nafkah suami kepada istri salah satunya dari ikatan tali pernikahan. Ada maslahat mungkin untuk orang tuanya di belakang hal tersebut, untuk anak itu sendiri. Ya, karena itu dimudahkan. Dan keberadaan seorang perempuan di bawah tali yang suci pernikahan dengan seorang lelaki, walaupun belum tinggal bersama, itu kebaikan untuk perempuan tersebut. Mahkota dan kehormatannya. Iya. Dan Nabi SAW nanti tinggal bersama Aisyah di umur 9 tahun. Ya, mungkin di keadaan itu sudah layak tinggal bersama. Ya, karena itu diundur oleh Rasulullah SAW. Dan kaidah umumnya dalam agama, tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang menikahi anak umur 9 tahun, dan anaknya belum mampu untuk tinggal bersama dengan suami, ya, maka dari sisi hukum fikih di dalam syariat hendaknya dia undur, ya, hal tersebut dengan apa? Dengan istrinya. Ya, walaupun sudah status akad, sebab dia masih kecil. Kalau dilihat memang ada kemaslahatan di belakang hal tersebut. Karena dasarnya kaidah agama tidak boleh ada bahaya dan apa? Pembahayaan. Jelas ya? Maka ini dasar di dalam agama. Semuanya jelas terang bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang tidak memiliki akal sehat saja yang mempermasalahkan masalah ini. Baik. Jadi ini kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah memiliki berbagai keutamaan. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang gadis kecuali Aisyah saja. Yang lainnya adalah janda yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kadang dan tidak ada dari istri-istri beliau yang wahyu itu turun sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Iya. Di dalam satu hamparan. Dan itu hanya terjadi pada Aisyah saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan berada di pelukan Aisyah radhiyallahu anha, dan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling faqih dan paling berilmu. Dan banyak lagi dari keutamaan Aisyah. Di antara keutamaannya ketika kejadian Alif, Allah Subhanahu wa taala mensucikan nama Aisyah dalam ayat-ayat yang dibaca hingga hari kiamat. Dalam 10 ayat Allah Subhanahu wa taala mensucikan nama Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu kaum Syiah Rafidhah yang mencela Aisyah, itu artinya mereka mengingkari Al-Quran dan mereka dianggap kafir karena hal tersebut. Maka siapa saja yang mencela Aisyah, membicarakannya, ya, menuduhnya dengan tuduhan yang keji, maka itu dianggap kafir, keluar dari agama di dalam hukum syariat. Ya, Asallallah assalamu wal afiyah. Baik, jadi ini peristiwa tentang apa namanya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu penulis membahas peristiwa Isra dan kewajiban salat lima waktu. Ini dua pembahasan lagi ya. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah taala setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.